Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau maafkan salahmu. Tapi kali ini sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Feel that, Pau Pau!